إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله كمسلمين يمليكنا الله سبحانه وتعالى. Kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim lil-imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membacakan penafsiran mengenai orang-orang yang mendustakan agama. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu orang-orang yang mereka orang-orang fujar yang ditempatkan di dalam neraka sijjin. Mereka itu adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan mengenai hari pembalasan, perhitungan amal, hari kiamat. Ay la yusaddiquna biwuqu'i wa la ya'taqiduna kaunahu wa yastab'iduna amrahu. Itu mereka tidak membenarkan akan terjadinya hari kiamat tersebut, akan terjadinya hari pembalasan, hari perhitungan, dan mereka pun tidak meyakini bentuk terjadinya kayak apa yang sesuai dengan yang dituntunkan, yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa yastabi'iduna amrah, dan mereka pun menganggap hari kiamat tersebut masih jauh. Jadi ada bentuk tiga pengingkaran orang-orang yang mengingkari hari kiamat, yang tidak percaya sama sekali akan terjadinya, atau percaya akan tetapi tidak meyakini bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sampaikan. Atau bentuk yang ketiga, bentuk mendustakan hari kiamat adalah menganggap hari kiamat itu masih jauh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap hari kiamat itu masih ba'id, masih jauh. Wa narahu qariba, tetapi kita orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Bahkan sebagaimana Rasulullah sabdakan, wa'idtu ya wasa'atu kahatain. Wa'idtu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti ini. Ya, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat dekat. Bahkan dengan diutusnya beliau adalah tanda. Ya. Tanda besar yang pertama bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Tidaklah yang mendustakan hari kiamat tersebut kecuali orang-orang yang mu'tad, orang-orang yang athim. Siapa itu orang-orang yang mu'tad? ay mu'tadin fi af'alihi, orang-orang yang berlebih-lebihan ghulu dalam perbuatannya. Min ta'atil haram wal mujawazah fi tanawulil mubah, bentuk dia melampaui batas ghulu adalah dengan dia mendatangi perkara yang haram atau dia berlebih-lebihan di dalam menggapai perkara-perkara yang mubah, berlebih-lebihan. Wal azim, dan azim mu'jadin azim yakni fi aqwali, jelek buruk dalam ucapannya. In hajatha kadzab, kalau dia berucap dusta. Wa in wa'ada akhlaf, kalau dia ya berjanji dia selisihi sendiri. Wa in khasama fajar, kalau dia sedang berselisih dialah orang yang curang, yang rusuh. Wa idza tumina khan, dalam riwayat lain karena ini dari hadis, kalau dia dikasih amanat berkhianat dia. Sehingga ini ikhwan fillah azakumullah adalah mu'tadin asim. Ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah mu'tadin asim. Ya, berlebihan dalam perbuatannya dan jelek dalam ucapannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berlebihan dalam bertindak dan jelek dalam berucap. Nasallallahu salama wal afiyah. Wa qawluhu ta'ala idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, maka dia hanya mengatakan itu kan dongeng orang-orang terdahulu. Dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya. Atau kalau dalam bahasa orang liberal zaman sekarang ini, ya, dengan bahasa yang dibalut lebih halus lagi, yang kalau kita ingkari mereka akan membawa hujahnya. Itu mereka mengatakan sesungguhnya syariat Islam itu cuma jiplak syariat dari yang syariat terdahulu. Cuma jiplak bahasanya. Padahal ikhwan fi din azakumullah, nanti kalau kita tegur, mereka akan membawa perkataan para ulama bahwasanya Al-Qur'an ini mutammim, penyempurna, ya, bagi syariat terdahulu. Tapi mereka bahasanya jiplak. Ya. Inilah ya, mereka berusaha untuk mempelintir sebuah perkataan dibawa kepada apa yang mereka inginkan. Ketika kita tegur, kita bantah, mereka akan menggunakan perkataan para ulama. Allahu musta'an. Siapa mereka yang mengatakan bahwasanya kalau dibacakan ayat Allah, mereka mengatakan itu adalah dongeng orang terdahulu. Ai idza sami'a kalamullah minar rasul yukadzibu bih. Apabila dia mendengar kalamullah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yukadzibu bih. Dia mendustakannya. Wa yadhunnu bihi dhanna su', dan menyangka dengan prasangka yang buruk. Fayaqtidu annahu mubta'alun majmu'un min kutubil awail. Kemudian setelah itu dia meyakini atas dasar prasangka tersebut, dia meyakini bahwasanya mungkin ini dikumpulkan dari buku-buku terdahulu, kitab-kitab terdahulu, cerita-cerita zaman dulu, dongeng-dongeng zaman dulu. Ya. Berarti dia mau menyamakan ya, kisah dalam Al-Quran ini seperti kisah Mahabharata, kisah dongeng sebelum tidur kemudian dibukukan jadi kitab suci. Nasallallahu salamah. Allahul musta'an. Ataukah mereka mau menyamakan Al-Quran itu seperti kitab Alfu Laylah wa Laylah, cerita seribu satu malam, ya, kisah dari seluruh penjuru negeri kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, kemudian digunakan biasanya orang kalau belajar sastra. Ya. Dan terdapat cerita-cerita yang gharaib, yang aneh-aneh di situ. Apakah mau disamakan? Qonafidinazakumullah. Tentunya sangat berbeda. Tetapi orang-orang yang kufur terhadap Allah menyamakan. Sama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dulu. Itu sih ocehan-ocehan dulu. Dan ucapan-ucapan yang mengerikan dari mereka. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla 'alaihi bukratan wa asila. Mereka mengatakan itu kan dongeng-dongeng orang terdahulu yang ditulis dan diimlakan, dibacakan atas Nabi Muhammad di waktu bukrah dan asil. Waktu pagi dan waktu sore dibacakan. Persis kayak orang mau dongengin, mau tidur. Anak kecil mau tidur pagi, didongengin. Mau tidur malam, didongengin. Ini pelecehan. Ya. Oleh karena itu, tidaklah orang yang mengatakan demikian kecuali berasal dari sumber yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Qala ta'ala, Allah berfirman, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksubun. Sungguh demikianlah. Bahkan hati mereka telah ternodai disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Ai laisa al-amr kama za'amu wala kama qalu. Yaitu perkara yang benar bukan apa yang mereka sangka atau apa yang mereka katakan bahwasanya Quran adalah asatirul awwalin. Inna hadzal Qur'ana asatirul awwalin, bahwasanya mereka mengatakan Quran ini adalah dongeng orang terdahulu. Bal huwa kalamullah, bahkan Al-Quran adalah kalamullah, wa wahyu dari Allah wa tanziluh, dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma hajaba qulubahum 'anil iman bihi ma 'alaiha min ar-rayn alladhi qad labisa qulubahum min kathrati adh-dhunubi wal khataaya. Dan hanyalah sebab hati mereka tertutupi dari hidayah, dari iman, oleh titik-titik noda yang di dalam hati mereka yang telah membungkus hati mereka sedemikian rupa. Kenapa? Likasratid dzunub wal khataaya. Karena mereka banyak dosa dan banyak kesalahan yang mereka mempertahankan dosa dan kesalahan tersebut. Sudah tahu dosa tapi mereka pertahankan. Mereka anggap itu benar. Walihada qala ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksubun. Warain ya'tari qulubal kafirin wal ghaim lil abrar wal ghaim lil muqarrabin. Ketahuilah hai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rain itu dikatakan sebuah noda yang mengotori hati orang-orang kafir, dinamakan rain, rana. Ya. Wal ghaim lil abrar, adapun noda di dalam hati orang yang baik namanya ghaim, pakai hin, mim. Gha ya mim, ghaim. Wal ghaim, adapun ghaim, gha ya dan nun, lil muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kedudukan orang yang baik. Mereka pun ada dosa dan kesalahan. Tetapi tidak seperti orang-orang kafir, sehingga dibedakan penamaannya. Noda yang menutupi hati orang kafir bernama ran atau rain. Noda yang menutupi hati atau mengotori hati orang baik namanya ghaim. Dan noda yang menutupi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah adalah ghaim. Berbeda-beda namanya karena memang kadar ya noda tersebut berbeda ya sesuai dengan hati masing-masing. Wa qad ra'a Ibnu Jarir wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min turuq an Muhammad ibn Ajlan an al-Qa'qa' ibn Hakim an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari banyak jalan periwayatan dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qa'qa' ibn Hakim, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dzanban kanat nuqtatu sawda fi qalbi." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah dosa maka ternodalah hatinya, ya, semacam nukta, semacam titik noda, ya, akan ternodai hatinya satu titik di dalam hati dia. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat, maka hatinya akan bersih kembali dari noda tadi. Wa in zada zadat. Kalau dia menambah dosa, maka bertambah pula nuktah tusauda tersebut, titik hitam tersebut dalam hati. Fadzalika qaulullah ta'ala, inilah firman Allah ta'ala, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka telah tertutupi oleh noda hitam disebabkan oleh amalan mereka, perbuatan mereka. Wa qala Tirmizi, berkata At-Tirmizi, hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Walahu An-Nasa'i, dalam lafaz An-Nasa'i, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan. Sesungguhnya seorang hamba kalau melakukan sebuah kesalahan, maka akan terkotori dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia melepaskan dosanya, beri meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, maka hatinya akan bersih kembali. Fa in 'ada zida fiha hatta ya'lu qalbah. Kalau dia mengulangi dan menambah kemaksiatan, terus akan ditambah baginya titik hitam sampai memenuhi hatinya. Fa huwa ran alladhi qala Allah ta'ala fi, itulah ar-ran yang Allah berfirman, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yafsidun. Ran, ya, sehingga dikatakan ran kalau sudah parah, sehingga ketika sudah tingkat titik hitam tersebut sudah menjadi ran, sudah mengunci hatinya, maka nas'alullah assalamu wal afiyah, jangan sampai kita seperti itu. Wa qala al-imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Shaffan ibn Isa qala akhbarana ibn Ajlan 'anil Qa'qa' ibn Hakim an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. Sesungguhnya seorang mukmin kalau berbuat dosa, maka akan terkotori oleh titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wa astaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat dan melepaskan dosa tersebut, minta ampun kepada Allah, maka bersih lagi hatinya. Fa in zada zada hatta ya'lu qalbuhu. Dan kalau bertambah kemaksiatan, maka terus akan bertambah titik hitam tersebut. Wa dzalika karena allazi dzakarallahu ta'ala fil Qur'an. Itulah firman Allah ta'ala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, huwa dzanbu 'ala dzanbi hatta ya'mal qalba fa yamut. Ran tersebut adalah dosa yang ditambahkan atas dosa, kemudian ditambahkan lagi atas dosa, ditambahkan lagi atas dosa, terus bertumpuk, bertumpuk sampai mematikan hati, sampai akhirnya hati tersebut tidak bisa hidup kembali. Sudah membutakan hati, ya'mal qalb, membutakan hati, akhirnya mematikan hati. Ketika mati, bahkan lebih keras daripada batu. Fayakal hijara aw ashadda qaswah. Seperti batu keras mati. Ya. Bahkan lebih keras daripada batu tersebut. Bahkan Allah katakan batu saja ada yang membawa manfaat. Yatafajjaru minhul anhar, ada yang keluar darinya air. Tapi hati orang-orang yang sudah tertutupi dengan ran, sudah keras dan mati dengan ran, maka tidak bisa mengeluarkan air, tidak bisa memberikan manfaat. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Wa kadza qala Mujahid wa Jubair Abdul Jabr wa Qatadah wa Ibn Zaid wa ghairuhum. Demikian dikatakan oleh Mujahid Ibn Jabr, Mujahid Ibn Jabr, Qatadah Ibn Mazahim, ya, Ibn Zaid dan yang lainnya. Wa qulhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ay lahum yawmal qiyamah, yaitu bagi mereka orang-orang kafir yang tertutup hatinya, yang mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya hari kiamat, mengolok-olok hari kiamat. Ada tiga bentuknya tadi, ya. Dia tidak meyakini terjadinya, atau tidak meyakini bentuk terjadinya kayak apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, atau ya qala fi dinazakumullah, dia menganggap bahwasanya hari kiamat masih jauh, ba'id, masih jauh. Ingat, tiga bentuk kekufuran ini harus kita ingat-ingat, jangan sampai itu menimpa kita atau saudara kita. Ailahum yaumal qiyamah manzilun nuzul sijjin, bagi mereka ya yang mendustakan hari kiamat tersebut, orang-orang fujar, yang mu'ajjad, yang asin, pada hari kiamat tempat mereka di dalam neraka sijjin. Tsumahum yaumal qiyamah ma'a dzalik, kemudian dalam keadaan mereka di dalam neraka sijjin yang paling bawah, yang paling sempit, yang azabnya paling pedih, dalam keadaan demikian lagi susah-susahnya, mahjubun 'an ra'yati rabbihim wa khaliqihim, mereka tertutupi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih menyakitkan. Sebagaimana nikmat surga belum ada apa-apanya dengan nikmat ru'yatullah fil jannah, maka azab yang sangat menyakitkan dibandingkan azab yang membakar tubuhnya adalah azab dia tidak bisa melihat wajah Rabb-nya. Azab yang di dalam hati mereka rasakan. Sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi. Lebih sakit daripada sakit badan. Sakit badan dipukul satu kali, lebam satu hari, dua hari, selesai. Tetapi kalau sakit hati, wa'alaikumsalam, bisa turun temurun. Sebelum mati, ingat, nah, saya punya dendam sama itu, balaskan. Terus bisa turun temurun. Itu sakit hati. Artinya di sini sakit hati di sini adalah azab yang dia rasakan dalam hatinya, penyesalan yang tiada tara. Ya. Yang itu melebihi sakitnya disiksa di dalam neraka sijjin. Nasallallahu salama wa afiyah. Wa qala al-Imam Abdullah Syafi'i rahimahullah taala, telah berkata al-Imam Abu Abdullah Syafi'i Muhammad bin Idris, hadhihi al-ayah dalilun على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. Ayat ini adalah dalil atas bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah ketika itu. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن. Dan ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah berada di puncak kebaikan dan kebagusan. Wa huwa istidlalun bimafhumi hadil ayah, ya, yaitu pendalilan dengan mafhum, dengan pemahaman kebalikan dari ayat itu. Kalau orang kafir mereka disiksa tidak bisa melihat wajah Allah, maka berarti orang yang beriman, yang mukmin yang masuk surga, pasti akan melihat wajah Allah. Ini pendalilan dengan mafhum, dengan fahwal hitab, ya. Dan ini pendalilan yang sangat bagus. Kama dalla alaihi mantuqu qawlihi, dan sebelumnya sebagaimana ditunjukkan oleh mantuk, ya, yaitu sesuatu yang bisa dipahami dengan tekstual lisan yang terucapkan, suara yang terdengarkan, yang tidak bisa diganggu gugat penafsirannya. Kalau fakwal hitab, mafhum mukhalafah, itu masih bisa mungkin. Tetapi kalau sudah mantuk, dilalah mantuk, enggak bisa diganggu gugat. Ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma'idhin nazirah ila rabbiha nazirah, ya. Wajah mereka orang-orang yang beriman ketika itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya lah mereka itu memandang. Ila, kalau nazirah, ila itu tidak lain tidak bukan namanya memandang, melihat, itu nazirah. Kalau nazirah fi namanya meneliti. Kalau nazar, pengitlakannya melihat, tetapi bisa bermakna memikirkan, merenungi. Tapi kalau sudah ada nazara ila, melihat ke, itu pasti melihat dengan mata kepala. Kalau nazara fi, melihat ke dalam, itu artinya meneliti. Sehingga kalau seseorang mentakwil, enggak, ila di sini maksudnya fi. Ini sudah merubah ayat. Jelas ayatnya ila rabbiha nadhira, Kenapa tidak bisa ditakwil lagi ilahnya dimakna kepada fi atau bermakna yang lainnya? Karena ilahnya itu dikedepankan. Ya, seharusnya kan kalau kita secara bahasanya, kalau tanpa tujuan yang ditekankan, itu wujuhu yauma idzin nadhirah, nadhiratun ila rabbiha, melihat kepada Rabb-nya. Tapi kemudian jar wa majrurnya dikedepankan. Jar dan majrurnya dikedepankan, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya lah melihat. Yang ini berarti memberikan faedah pembatasan dan tanbih. Jadi kalau jar wa majrurnya dikedepankan, ini memberikan faedah pembatasan, hanya kepada Allah mereka melihat. Ini yang faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kalau jar wa majrurnya dikedepankan, itu berarti untuk supaya orang itu benar-benar memperhatikan ayat ini. Ila rabbiha, kepada Rabb-nya. Apa? Kan menunggu kelanjutan. Apa? Nadhirah, mereka akan memandang begitu. Ini ya uslub dalam bahasa Arab yang sangat luar biasa, yang tidak bisa terpatahkan ya. Ya, pendalilan ini ikhwan fi din azakumullah. Fadhlikum dengan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Selahir atas halibnya. Halib itu minuman yang barokah. Kenapa dikatakan barokah? Bersumber dari hewan yang barokah. Kok bisa barokah? Kandangnya itu barokah. Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, tidak punya masjid. Tidak punya masjid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Hadisnya Bukhari Muslim. Sallu fi marabidil ghanam, fa'ina fihal barakah. Salatlah kalian di kandang kambing, karena kandang kambing itu barakah. Kandang kambing itu barakah. Kandangnya barakah. Kambingnya barakah. Susunya barakah. Lahmnya barakah. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, Ibnu Qayyim pernah mengatakan kalau tidak salah, apa perbedaan kambing dengan babi? Kambing itu kalau lahiran cuma 1-2 yang keluar. Ya. Kalau babi sampai 16 sekali kalau bahasa hewan apa sih? Masa melahirkan apa namanya? Ya. Beranak. Babi itu kalau beranak sampai 16. Kambing cuma 1 atau 2. Tapi di antara barokah daripada kambing tersebut, yang Allah berikan pada kambing tersebut, kita lebih sering melihat kambing, memakan kambing dibandingkan babi. Alhamdulillah. Kita kan dekat hutan sana ya. Wajarnya kalau satu hari lahir babi, satu babi lahiran itu sudah 16. Kambing satu, baru satu. Kalau ada 10 babi lahiran sudah 160 babi. Kalau kambing baru 10 kambing. Tapi alhamdulillah selama di Pemalang anak gak lihat babi. Alhamdulillah. Lihatnya kambing, minum susu kambing, makan sate kambing. Nah, ini barokah alhamdulillah. Ya. Dan al-laban itu adalah ad-din. Din mencerminkan sebuah kemurnian beragama. Oleh karena itu dalam Sahih Bukhari, ketika Umar bin Khattab bermimpi minum susu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma ta'wilu ya Rasulullah?" Apa tafsir mimpinya? Ad-din, kata Rasulullah. Agama, engkau akan mendapatkan agama. Engkau akan mendapatkan kedudukan yang besar dalam agama, engkau akan mendapatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, sehingga Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ketika dipilihkan antara khamr atau air putih atau susu, alhamdulillah beliau memilih susu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan khana bi dinasakumullah. Sampai mana tadi? Nah. Yaitu mantuk dari firman Allah Taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah orang-orang yang beriman nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, hanya kepada Rabb-nya lah mereka memandang, melihat. Wa kama dallat ala dzalik al ahaditsu shihah al mutawatirah fi ru'yatil mu'minin rabbahum bid daril akhirah. Ya, sebagaimana telah ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih yang mutawatir, mutawatirul lafaz wal makna, ya, mengenai orang-orang yang beriman melihat Rabb-nya di negeri akhirat. Ru'yatan bil absar, ya, ru'yatan bil absar, melihat dengan mata kepala. Ini dipertegas oleh Imam Katsir. Fi arasatil qiyamah, ketika ya di rentetan kejadian hari kiamat. Sebagaimana nanti insyaallah akan datang penafsirannya tentang dibukanya petisnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma yukshafu an saqin. Ya. Hari di mana ketika betis itu disingkapkan. Nanti di situ penafsirannya sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya, yang kemudian orang-orang yang beriman akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya. Wa fi rawdatil jinanil fakhirah, dan yang kedua adalah mereka melihat wajah Allah di taman-taman surga yang gemerlapan dengan kenikmatan. Jadi dua kali. Ya, saat hari kiamat sebelum masuk surga, dan yang kedua adalah ketika di dalam surga. Tapi yang kedua ini bukan hanya sekali melihat terus tidak pernah melihat lagi. Nanti akan diterangkan di sini. Qala al-Mujarrir at-Tabari haddatsani Muhammad ibn Ammar ar-Razi qala haddatsana Abu Ma'mar al-Minqari qala haddatsana Abdul Warits ibn Sa'id an Amr ibn Ubayd an al-Hasan. Dari Al-Hasan Al-Basri fi qawlihi ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun qala yukshaful hijab. Ya. Yukshaful hijab, hijabnya Allah, penutup wajahnya Allah, yaitu nur, cahaya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Atara rabbakum?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Nur, arahu nur. Aku melihat cahaya. Yang aku lihat itu cahaya, itu hijab wajah Allah. Penutup wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yukshaful hijab, hijabnya Allah Subhanahu wa taala dibuka. Fayanzuru ilaihi almu'minun wal kafirun, maka ketika itu orang-orang yang beriman dan kafir melihat. Tsumma yuhjabu anhu alkafirun, hanya saja orang-orang kafir tidak bisa melihat. Hijabnya dibuka, ketika mereka melihat tidak bisa memandang. Yang bisa memandang hanya orang-orang yang beriman. Wayanzuru ilaihi almu'minun, di mana orang-orang yang beriman melihat kepada wajah Allah kulla yaum, setiap hari, hudwatan wa asyiyah, di pagi hari dan di sore hari, di dalam surga. Subhanallah. Au kalaman hadha ma'na, atau perkataan yang semakna dengan perkataan ini dari Al-Hasan Al-Basri. Wa qawluhu thumma innahum lasalul jahim, ay thumma hum ma'a hadha al-hirman an ru'yatir rahman min ahli niran. Kemudian dalam keadaan mereka terharamkan dari melihat ar-rahman, mereka terhijabi, tertutupi, tidak bisa melihat Allah, dan ini adalah siksa yang paling menyakitkan dibandingkan siksa dan sakitnya mereka disiksa, ya, mereka pula menjadi penduduk neraka. Lengkap sudah siksaan zahir dan siksaan batin, lengkap. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka, inikah dulu yang kalian dustakan? Ayyuqalu lahum dzalik ala wajhi at-taqri' wat-tawbih wat-tasghir wat-tahqir, dikatakan kepada mereka demikian untuk ya menghinakan mereka, mencela mereka, memaki mereka, merendahkan mereka. Ya. Karena selama di dunia mereka mencaci, memaki, menghina, merendahkan orang-orang yang beriman, mengolok-olok orang yang beriman, dan tidak percaya tentang hari kiamat, tidak percaya tentang hari akhir, tidak percaya tentang surga dan neraka. Ketika ada orang yang rajin di masjid, dia olok-olok, dia katakan, untuk apa kamu ke masjid terus? Sengsara kali kamu. Dan seterusnya. Qonafidina'azakumullah. Ya. Maka balasan yang mereka dapatkan di dalam neraka tersebut sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Kemudian firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sungguh demikianlah. Sesungguhnya kitab catatan amalan-amalan orang-orang yang baik benar-benar ditempatkan dalam tempat yang tinggi. Wa ma adraka ma'illiyun. Apakah kamu tahu tempat-tempat yang tinggi tersebut? Kitabun marhum, yaitu kitab yang sudah selesai. Yang sudah diselesaikan, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Yashhaduhul muqarrabun, yang dipersaksikan oleh malaikat yang didekatkan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik tersebut berada dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan, ranjang-ranjang mereka bertelakan di istana-istana surga mereka sambil menikmati keindahan surga, merasakan nikmat makanan surga, minuman surga. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yanzurun, subhanallah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yang kau akan mengetahui pada wajah mereka benar-benar keceriaan karena merasakan kenikmatan yang tiada tara. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari rahiqin makhtum. Khitamuhu mith, minuman rahiqin makhtum yang ditutup minuman tersebut ya atasnya dengan misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya dalam perkara itulah orang-orang itu berlomba. Wa mizajuhu min tasnim, campurannya dari tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu sebuah mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala haqqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan haknya, inna kitabal abrar wa hum bi khilafil fujjar. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yaitu lawan daripada orang-orang yang jelek, orang-orang yang kafir. Maka orang-orang yang baik tersebut lafi illiyin, ay masirahum ila illiyin, tempat kembali mereka adalah illiyin, tempat-tempat yang tinggi. Wa huwa bi khilafi sijjin. Ini berbeda dengan sijjin. Orang-orang fujar tadi sijjin. Sijjin itu ya kullu ma tasafala, setiap yang ke bawah tadayak, semakin mengecil. Ya. Wa kullu ma'ala ittasa'a, dan setiap yang meninggi itu semakin luas. Ya. Maka orang-orang yang baik ini akan mendapatkan tempat yang tinggi, yang luas, yang lapang, yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang-orang yang jahat, yang kafir, mereka akan ditempatkan di tempat yang terbawah, ya, di bawah bumi yang ketujuh. Ya, di tempat yang sangat sempit, dan mereka merasakan siksaan yang sangat dahsyat. Dan bahkan tempat yang sempit itu sendiri adalah sebuah siksaan psikologis, ya, bagi seseorang. Ya. Kalau seorang penjahat kelas kakap, maka akan dipenjara dengan penjara khusus bagi dia sendirian, tempatnya sempit. Ya. Karena apa? Bukan hanya fisiknya, tetapi secara psikologisnya dia juga akan tersiksa. Ya. Maka ikhwana fillah azakumullah, itulah orang-orang jahat di akhirat. Ya, akan disiksa dalam tempat yang sangat sempit, ya, tempat yang sangat ya dia tersiksa di dalamnya. Nasallahu salama. Qala al-A'mash an Shimr ibn Atiyah an Hilal ibn Yasaf qala sa'ala Ibn Abbas Ka'ban wa ana hadir an sijjin. Ibn Abbas suatu ketika pernah bertanya kepada Ka'ab, ya, dalam keadaan aku masih hadir ketika itu, kata Hilal ibn Sayyaf atau Yasaf atau Yisaf, dia mengatakan demikian. Qala hiyal ard as-sabi'ah, sijjin adalah bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Ya. bumi yang paling bawah. Berarti kita di bumi yang pernah apa? Keberapa? Kalau yang paling bawah bumi ketujuh, berarti kita bumi yang pertama. Nah, kalau langit, langit yang pertama adalah yang paling bawah. Langit yang ketujuh yang paling atas. Demikian ya. Jangan bingung. Hiya al-ardus sabi'ah. Itu adalah bumi yang ketujuh. Wa fiha arwahul kuffar. Di bumi yang ketujuh tersebut terdapat ruh-ruh orang-orang kafir. Wa sa'alahu an iliyin. Kemudian beliau bertanya mengenai iliyin. Faqala hiya as-sama'us sabi'ah. Itu adalah langit yang ketujuh. Wa fiha arwahul mu'minin. Ya. Di dalamnya lah ruh orang-orang yang beriman. Hakadha qala ghairu wahid. Demikian dikatakan oleh bukan hanya satu dari kalangan para ulama, innahas sama'as sabi'ah. Itu adalah langit yang ketujuh. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan ya, mengenai perjalanan ruh ya, hamba yang dicabut ruhnya. Kalau dia orang yang beriman sampai ke langit yang ketujuh. Kalau dia orang yang kafir, maka akan tertolak dari langit yang pertama dan dilemparkan ke jasadnya yang di dalam kuburan. Sallallahu alaihi wasallam. Wal'afiyah. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال هي كلا ان كتاب الابرار لفي عليين يعني الجنه. Bahwasanya kitab ketetapan bagi orang-orang yang beriman adalah di tempat yang tinggi, itu surga. Wa fi riwayat al-Auzi anhu, dalam riwayat al-Auzi dari Ibn Abbas, a'maluhum fis sama'i indallah, yaitu amalan-amalan mereka tercatat di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhahab, dan dikatakan oleh Ad-Dhahab dan Qatadah, 'Iliyun saqal 'arsy al-yumna, yaitu betisnya arsy-Nya Allah sebelah kanan. Itu adalah 'Iliyun ya, yang ditaruh di situ kitab catatan amalan orang-orang yang beriman. Wa qala ghairu, dan berkata yang lainnya, 'Iliyun 'inda Sidratil Muntaha, di sisi Sidratul Muntaha. Ya, di mana itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha. Ada yang ingat dulu pernah kita sampaikan Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu bentuknya apa? Hah? Kok? Pohon yang sangat besar di langit yang ketujuh. Pohon yang sangat besar. Yang di bawah pohon tersebut ya, yang dilihat oleh Nabi Muhammad saat Isra, siapa? Siapa? Nabi Adam bersama dengan anak-anak kecil. Ya, yang itu adalah anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum baligh. Ya, diasuh oleh ayahanda kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu Sidratul Muntaha. Wa dhahir anna 'iliyyin ma'khudun min al-'ulu. Kata Imam Katsir, zahirnya 'iliyyun, 'iliyyin itu diambil dari kata al-'ulu. Wa kullama 'ala syai' wartafa'a 'azama wa tas'a. Setiap yang meninggi, yang di atas itu berarti lebih besar dari yang di bawahnya dan lebih luas dari yang di bawahnya. Wa li hadza qala mu'azzaman amrah wa mufakhhaman sya'nah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan agungnya, ya, besarnya, luar biasanya 'iliyyun tersebut dengan mengatakan wa ma adraka ma 'iliyyun. Apakah engkau tahu apakah engkau tahu apa itu 'iliyyun? Tentunya kita enggak tahu. Ya. Dan firman Allah setelahnya, ya tsumma qala mu'akkidan lima kutiba lah, kemudian Allah berfirman yang ditekankan terhadap catat amalan tersebut, ya, kitab markum itu bukan tafsiran dari wa ma adraka ma 'iliyyun. Jadi bukan 'iliyyun adalah kitab yang termarkum tersebut telah ditetapkan, telah diselesaikan, bukan. Tetapi kitab markum adalah kembalinya kepada inna kitabal abrar. Ya, catatan amalan orang baik itu adalah kitabun markum. Ya, kitabun markum. Sebagaimana telah ditafsirkan pada ayat sebelumnya, ya, yaitu pada apa namanya, inna kitabal fujjar lafi sijjin, ya, kemudian pada ayat seterusnya beberapa kitabun markum, yaitu kitab apa, yang apa, yang tidak ditambah dan dikurangi, sudah ditetapkan. Ya, yashhaduhul muqarrabun. Ia tidak akan dikurangi, ditambahi tersebut dipersaksikan oleh malaikat. Wahumul malaikah, yaitu mereka yang didekatkan adalah para malaikat. Qala la'ub bin Abbas, yashhadu min kulli sama'in muqarribuha, yaitu kitab catatan tersebut akan dipersaksikan oleh setiap penduduk langit. Sebagaimana orang yang baik, innal 'abda idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika dia berada di atas ya perpisahan dengan dunia dan akan bertemu dengan negeri akhirat, datang dua malaikat membawa kafan, membawa wangian, kemudian mengatakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila ridwanillah, kembalilah kepada keriduan Allah. Kemudian datang malaikat maut mencabut nyawanya, ya, kemudian mengalir nyawanya seperti mengalirnya air dari teko, kemudian rohnya ditaruh di kain kafan yang putih yang wangi, kemudian diiring dibawa menuju langit, kemudian minta dibukakan pintu langit, kemudian dibukakanlah pintu langit yang pertama, dan tidaklah setiap malaikat yang menghuni langit kecuali akan mengatakan ya man hadza, siapa ini, maka malaikat yang membawanya tadi akan mengatakan hadza janazatu fulan wa fulan, ini jenazahnya fulan bin fulan. Maka yang bertanya tadi akan mengikuti. Terus semua malaikat akan mengikuti sampai diantar ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyyin." Ya. Tulislah catatan amalan hambaku yang beriman ini di 'illiyyin. Kemudian dikembalikan rohnya ke dunia di jasadnya. Ketika kembali ke jasadnya, ya, datanglah ya malaikat yang akan mengujinya dan akan menanyakan ya mengenai marabuka wa madinuk wa manabiyuk. Ya, ketika dia menjawabnya dan dia orang yang beriman, maka akan diberikan kenikmatan-kenikmatan ya kubur, nikmatul kubur, ya. Nikmatul kubur, diluaskan kubur baginya, dibukakan pintu surga baginya sehingga mendapatkan bau harum daripada surga, wewangian surga dan kesejukan daripada angin-angin surga. Dan dia akan bagaimana merasakan, merindukan surga tersebut untuk cepat-cepat. Dan dia diberi teman, satu teman, yaitu amalan baiknya. Tapi orang yang kafir, yang jelek, yang munafik, yang ragu terhadap agamanya, kebalikan daripada itu. Tertolak di pintu langit, dilemparkan ke bumi. Kemudian setelah dilemparkan ke bumi, ditanya tidak bisa, ya, ditanya tidak bisa menjawab, ma ilmu kabihadar rajul, apa ilmumu terhadap orang ini, terhadap Nabi Muhammad, hahala adri, aku gak tahu. Maka ketidaktahuan dia bukan sebuah alasan. Maka fayudrabu bil matraqah, dipukullah dengan palu oleh malaikat, hancur ya orang tersebut. Kembali lagi kemudian ditanya, hahala adri, terus demikian sampai kemudian dikatakan oleh malaikat, la taraita wala talaita, sungguh kamu orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, wala talaita, dan tidak mau belajar, enggak mau baca. Ini adalah sebuah pernyataan dari malaikat ya yang membantah alasan-alasan orang-orang yang kafir ketika itu, yang tidak mau tahu masalah Islam dan tidak mau belajar. La daraita, kamu enggak tahu, wala talaita, dan kamu enggak mau tahu, enggak mau belajar, enggak mau baca. Sehingga tidak ada alasan di sini bagi kita seorang yang muslim ya untuk kemudian tidak tahu masalah agama yang fardu ain atas kita atau tidak mau mencari tahu. Ya. Kalau orang yang merasa tidak tahu dan dia jujur, maka dia akan mencari tahu. Kalau saya tidak tahu ini, saya tidak tahu hukum salat ini, maka dia akan bertanya, apa hukumnya? Saya enggak bisa haji, padahal sudah punya kemampuan, maka dia akan bertanya. Tapi orang-orang yang sudah dia enggak tahu dan enggak mau tahu, enggak mau belajar, inilah hukumannya. Dan ingat, lafaz hadisnya itu disebutkan abdul kafir, hamba yang kafir, munafik, al-martab. Ya, jadi disebutkan yang kafir, yang munafik dan martab. Martab itu yang ragu, yang bimbang sama agamanya, ngakunya Islam tapi bimbang. Yang demikian ikhwan fi din azakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi untuk kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang kita dapatkan ini memperbaiki diri kita dan menjadi pahala yang mengalir, terus mengalir walaupun kita sudah mati,